Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita terkait dengan prinsip keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita telah masuk pada poin yang kedua, yaitu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah SWT dan bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, ghairu makhluk. Kita akan masuk pada poin berikutnya, yang ketiga. Qala al-imamu Ibn Abi Hatim rahimahullah, wal-qadaru khairuhu wa syarruhu minallahi azza wa jalla. Dan ketentuan takdir yang baik dan yang buruk, semuanya dari Allah azza wa jalla. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, apakah itu perkara yang menyenangkan atau justru sebaliknya sesuatu yang tidak menyenangkan? Penyakit, sakit, kefakiran, ataupun sehat walafiat, rezeki yang lancar, perkara yang mudah, itu semua telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Sebelum Allah mencipta langit dan bumi 50 ribu tahun, semua yang akan terjadi di muka bumi ini telah tercatat dalam Lauhul Mahfudz. Makhluk yang pertama Allah cipta adalah kolam, yaitu pena. Lalu Allah mengatakan kepada pena, uktub, tulislah olehmu. Maka pena mengatakan, ma aktub, ma da aktub, apa yang aku akan tulis ya Allah? Kata Allah, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulislah semua apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah SWT memerintahkan kepada pena untuk mencatat dalam kitab catatan induk semua apa yang terjadi, baik secara rinci atau secara global. Allah mengatakan pada pena, uktub, tulislah. Pena pun mengatakan, ya Allah, apa akan saya tulis? Apa yang akan saya tulis? Kalau ada yang bertanya, bagaimana kok pena bisa berbicara? Kita katakan, bukan satu hal yang sulit bagi Allah. Batu bisa berbicara, pena bisa berbicara, apapun bisa berbicara. Lah nanti di yaumul kiamah, mulut manusia akan dikunci. Yang akan berbicaralah tangan dan kaki, dan mereka menjadi saksi. Tangan bisa berbicara dan kaki bisa menjadi saksi, sementara mulut dalam keadaan terkunci. Siapa yang bisa menjadikan hal itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah. Allah yang menakdirkan mulut ini bisa bicara, dia pula yang menakdirkan tangan bisa berbicara di saat mulut itu terkunci. Di yaumul kiamah nanti, orang-orang kafir akan dibangkitkan dalam keadaan wajah mereka di bawah, kaki mereka di atas. Ketika Rasulullah SAW menjelaskannya seperti ini, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana manusia berjalan di atas wajahnya sementara kakinya di atas. Kata Nabi, bukankah zat yang mampu menjalankan mereka di dunia di atas kakinya juga mampu menjalankan mereka di atas wajahnya? Apa yang sulit bagi Allah SWT? Semuanya mudah. Allah SWT jika mengendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, jadilah. Fayakunu, maka ia pun jadi. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, semuanya telah termaktub dalam Lauhul Mahfuz, dalam kitab catatan induk yang ada di sisi Allah SWT. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahwa seorang, bahwa janin ketika berada dalam perut ibunya telah mencapai umur 4 bulan, Allah menyuruh malaikat untuk meniup padanya ruh, menyuruh malaikat untuk mencatat amalannya, mencatat rezekinya, mencatat celaka atau bahagianya. Bukankah ini baru ditulis? Sementara tadi dikatakan sebelum 50 ribu tahun, sebelum Allah mencipta langit dan bumi, Allah sudah mencatat, menulis takdir. Jawabannya, apa yang dicatat oleh malaikat untuk janin yang ada dalam perut ibunya ini, itu semacam salinan dari apa yang ada dalam kitab induk. Tidak keluar sedikit pun dari apa yang ada dalam kitab catatan induk. Demikian pula terkait dengan malam Lailatul Qadri, malam kemuliaan, di mana para malaikat turun dan waktu itu para malaikat disuruh mencatat semua kejadian yang akan terjadi setahun yang akan datang. Kalau ada yang bertanya, ini para malaikat disuruh mencatat kejadian yang akan terjadi setahun yang akan datang, takdir yang akan sampai apa tahun mendatang. Jawabannya, itu pun tidak keluar dari apa yang tercatat dalam Lauhul Mahfuz, kitab catatan ini. Kalau dia mengatakan, kalau memang sudah ada dalam kitab catatan induk, untuk apa kemudian disalin? Kan itu. Jawabannya, Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah putuskan, tapi kamu yang akan ditanya tentang apa yang kamu lakukan. Apa yang Allah putuskan gak bisa digaguh-gugat. Kita ini hamba yang diatur, sedangkan Allah zat yang atur. Allah SWT mengatakan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, bahkan mereka lah yang justru ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Kalau kita tidak tahu apa hikmah dibalik Allah menyuruh malaikat untuk mencatat, menyalin, kalau kita tidak tahu hikmahnya, bukti bahwa kita ini lemah di hadapan kekuasaan Allah. Padahal kita sendiri kalau kita ya, kadang ya kita punya dagangan, kita catat barang-barang kita, modalnya berapa, kemudian laku berapa, masukan berapa, kita apa di buku catatan, nanti ada apa namanya, ya, atau terkadang di buku kecil kemudian nanti direkap, kan gitu, ada yang ini nota untuk ini, yang ini nota untuk ini, ya, walaupun itu ada dalam apa, buku induk ada. Tapi terkadang ada orang yang minta, mana rekapan apa namanya punya saya, barang-barang saya, butuh disalin. Ini kalau manusia ya, dan tidak mustahil. Dan tentunya apa yang Allah Taala putuskan padanya ada hikmah, meskipun kita belum mengetahuinya. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini, dari rasa aman, bahkan sebaliknya, kondisi ya mencekam, perang, itu semua sudah ada, sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz, bahwa hari tertentu, di tempat tertentu, di detik tertentu akan terjadi demikian. Ini adalah salah satu pilar dari pilar iman yang 6, meyakini dan percaya adanya Al-Qadha wal-Qadar, takdir, bahwa semuanya telah ditakdirkan adalah salah satu dari pilar iman yang enam. Anda tahu seperti apa fungsi dari pilar? Anda ngerti bagaimana ya yang namanya pondasi bagi bangunan? Tidak dikatakan beriman kalau seorang tidak percaya dengan takdir Allah. Dan bukan berarti kalau seorang itu percaya dengan takdir, kemudian dia tinggal pasrah, tidak perlu usaha. Kalau saya ditakdirkan jadi orang yang kaya, maka enggak usah saya kerja, nanti akan datang rezeki sendiri pada saya. Enggak benar seperti ini. Karena mengimani dengan takdir tidak bertentangan dengan kita usaha. Karena yang namanya takdir adalah rahasia yang tersembunyi, orang baru tahu takdirnya itu kalau sudah terjadi. Apa kita ngerti kalau misalnya besok misalnya kita akan dapat rezeki ataupun kita sakit, kita enggak ngerti kan? Upaya dari yang ada di kita adalah usaha. Yang ada di kita adalah usaha. Yang namanya takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui kecuali kalau sudah terjadi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalil tentang ini banyak sekali. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu Allah cipta dengan ketentuan. Ada takdirnya. Ada keputusannya. Tidak ada di alam semesta ini sesuatu ada tanpa ketentuan dari Allah. Atau ada sesuatu yang misalnya Allah tidak mengendaki, tapi kok terjadi, itu enggak ada. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apapun yang tidak terjadi, apapun yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ini terkait mengimani takdir. Telah tergelincir dalam permasalahan ini dua kelompok, dan selamat dalam masalah ini satu kelompok. Dan selalunya kebaikan itu tengah-tengah di antara dua kejelekan. Kelompok yang pertama adalah kelompok Qadariyah. Kelompok yang mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi dengan sendirinya. Enggak ada campur tangan Allah. Seperti orang yang katakan, kamulah yang menjadikan kamu kaya atau miskin. Kamulah yang menjadikan kamu kaya atau miskin. Ini ucapan enggak benar yang seperti ini. Memangnya kemiskinan itu dibuat-buat sendiri? Belum tentu. Bisa jadi orang itu jatuh miskin bukan karena dia enggak usaha. Dia sudah mengeluarkan modal ratusan juta. Dia berusaha untuk misalnya ya melihara ya udang misalnya, kemudian tidak disangka ternyata ya dicuri orang atau misalnya terkena banjir. Apa karena dia enggak usaha? Usaha. Namun ternyata gagal. Sudah berusaha, sudah membuat tembok ya di sekitar apa namanya ya kolamnya, dan besar kemungkinan kalaupun terjadi banjir yang wajar tidak akan hilang. Namun ternyata terjadi banjir di luar prediksi, di luar dari apa yang diprediksikan. Apakah orang ini tidak berusaha? Usaha ya. Jadi kelompok yang pertama adalah kelompok Qadariyah. Kelompok yang mengatakan tidak ada campur tangan Allah terhadap apa yang terjadi dari perbuatan hamba, ya, seorang itu sehat atau sakit. Ini orang itulah yang membuat sehat, orang itulah yang membuat dia sakit. Ini tidak benar. Karena apa? Karena kita ini manusia adalah milik Allah, di bawah kekuasaan Allah. Tidak mungkin sesuatu di bawah kekuasaan Allah terjadi tanpa apa kehendak dari Allah. Tidak mungkin sesuatu terjadi di bawah kekuasaan Allah di luar daripada kehendak dari Allah, tidak mungkin. Jadi kelompok yang pertama adalah kelompok Qadariyah, yang kalau dikerucutkan seolah-olah alam ini ada dua pencipta. Seolah-olah yang pertama yang mencipta alam semesta ini Allah, tapi yang mencipta perbuatan hamba, keadaan hamba adalah hamba itu sendiri. Ini keyakinan Qadariyah. Seolah-olah ada dua Tuhan. Ini persis kayak keyakinannya orang Majusi penyembah api. Makanya kelompok Qadariyah diserupakan dengan kelompok Majusi, para penyembah api, di mana mereka meyakini ada dua Tuhan, Tuhan gelap dan Tuhan terang. Tuhan gelap adalah Tuhan yang mencipta sakit, penyakit, kefakiran, ular, setan, iblis. Dengan Tuhan cahaya, menurut mereka yang mencipta sehat, mencipta rezeki, mencipta kesenangan. Jadi mereka katakan ada dua Tuhan. Orang Qadariyah pun kalau mau dirunut, larinya ke situ. Seolah-olah di muka bumi ini ada dua Tuhan. Yang pertama yang mencipta alam semesta, kedua yang mencipta perbuatan hamba. Kefakiran, sakit, apa itu hamba sendiri yang mencipta, kata mereka. Gak ada campur tangan Allah padanya. Ini batin. Untuk membantah ini dari beberapa sisi. Yang pertama, melalui dalil syariat, di antaranya adalah firman Allah SWT, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah SWT dialah yang mencipta kalian. Allah Ta'ala yang mencipta kalian dan mencipta perbuatan kalian. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang mencipta kalian dan yang mencipta amal perbuatan kalian. Demikian pula secara akal saja bahwa kita ini makhluk di bawah kekuasaan Allah. Allah adalah sang penguasa. Mana mungkin ada sesuatu yang muncul di kekuasaan Allah tanpa seizin Allah. Kelompok Qadariyah ini adalah majusinya umat ini. Kalau mereka sakit jangan dijenguk. Kalau mati jangan diikuti jenazahnya atau diantar jenazahnya. Al-Qadariyatu majusu hadil ummah. Idza maridu fala ta'udu. Wa idza matu fala tasyhadu janazatah. Orang-orang Qadariyah adalah majusinya umat ini. Kalau mereka sakit jangan dijenguk. Kalau mereka mati jangan diikuti jenazahnya untuk apa dikuburi kuburan. Artinya tidak disyariatkan untuk mengantar jenazah mereka walaupun tetap dikubur ya. Kalau dia mengatakan kok keras banget ya hukumnya terhadap mereka? Jawabannya, hukuman sesuai dengan kejahatan. Gak akan mungkin syariat menghukum orang yang gak salah. Gak akan mungkin agama ini menghukum orang yang tidak melakukan kekeliruan. Karena Allah itu Maha Adil dan tidak akan mendzalimi siapapun. Ketika mereka dihukum seperti ini, disikapi seperti ini, karena memang terlalu, keterlaluan sekali mereka dalam meyakini. Meyakini sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Allah. Ya, kalau orang mengatakan, kamulah yang menjadikan kamu kaya atau miskin. Kamulah yang menjadikan kamu bahagia atau celaka. Kamulah yang menjadikan kamu ini, sehat atau sakit. Ya, memangnya sakit dibuat-buat. Terkadang kamu naik sepeda atau naik motor, gak ngerti medan yang kamu lalui licin. Kamu udah berusaha untuk berusaha untuk bisa melewati jalan tadi tanpa harus tergelincir. Namun ternyata kamu tergelincir. Apa kamu menyengaja menggelincirkan diri kamu? Tidak. Berarti ada yang menggelincirkan. Allah yang menakdirkan kamu tergelincir. Bahkan terkilir juga. Sehingga kamu mungkin ya sakit kakinya, sakit tangannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kelompok Al-Jabriyah. Ini kelompok yang kontra dengan kelompok Qadariyah. Kelompok yang mengatakan manusia itu kayak robot, kayak pisau. Ada yang menggerakkan dan tidak punya ya pilihan. Ada yang menggerakkan dan tidak punya pilihan. Ini pun kelompok yang menyimpang. Karena kelompok seperti ini, kelompok yang mereka percaya dengan takdir, tapi tidak percaya bahwa Allah memerintahkan untuk usaha. Namun ada sebagian orang, dia kalau dalam perkara agama berdalil dengan kelompok dengan takdir seperti orang-orang Jabriyah, tapi kalau dalam perkara dunia tidak. Gini, kalau ada orang, kalau kita mengajak sebagian orang pada kebaikan, terkadang jawabannya itu lucu. Ya. Maaf, Anda atau saya, kalau memang ditakdirkan oleh Allah jadi orang baik, ditakdirkan oleh Allah jadi orang yang masuk surga, maka saya akan masuk surga. Tidak perlu saya capek-capek seperti Anda belajar ibadah. Kalau diajak pada kebaikan, jawabannya seperti itu. Namun dalam perkara dunia tidak seperti itu. Ketika dia lapar, dia kerja supaya dapat apa? Makan. Ketika dia sakit, dia berobat. Kenapa dia tidak berprinsip? Kalau memang Allah takdirkan saya sehat walaupun saya tidak berobat. Kalau Allah takdirkan saya kenyang walaupun saya tidak perlu makan, tidak perlu kerja cari duit. Apa seperti itu? Tidak kan? Maka ini orang yang buta mata hati dan buta ya matanya, tidak bisa menimbang satu dengan benar. Sehingga orang yang mengatakan bahwa kami ini cukup hanya bergantung dengan kitab catatan amalan, ini orang-orang Jabriyah dan ini pun sesat. Pernah ketika sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau segala sesuatu telah ditakdirkan, untuk apa kita harus beramal? Kata Nabi, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian karena masing-masing akan diberi kemudahan untuk melakukan apa yang ia dicipta untuknya. Orang yang memang nantinya akan bernasib baik, dia akan dimudahkan melakukan kebaikan. Orang yang nantinya akan bernasib jelek, dia pun akan dimudahkan melakukan kejelekan. Jadi Nabi mengatakan, i'malu, beramallah kalian, berbuatlah kalian. Langit gak akan menghujani emas. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian berserah kepada Allah dengan sebenar-benar penyerahan, berserah diri, tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kalian sebagaimana Allah memberi rezeki seekor burung yang terbang di pagi hari dalam keadaan temboloknya kosong, pulang dalam keadaan sudah kenyang. Tawakal tidak menafikan adanya usaha. Burung gak punya pangkat, gak punya apa-apa, dia hanya bermodalkan sayap dan kaki dan paruh. Mencari biji-bijian yang tersebar di muka bumi ini, serangga yang tersebar di muka bumi ini, pulang dalam keadaan sudah kenyang perutnya. Ini tawakal. Jadi tawakal itu diiringi dengan usaha. Seperti itu. Seekor burung yang lemah, ketika dia mau keluar dari sarangnya, menjelajah bumi yang luas, mencari biji-bijian serangga-serangga yang ada di muka bumi, pergi dalam keadaan perutnya kosong, pulang di sore hari dalam keadaan telah penuh temboloknya. Namun ketika raja hutan, singa, dia tidak mau keluar dari sarangnya, dia tidak mendapatkan mangsa. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wal ustu laula firaqul ardi maftarasat. Yang namanya singa, kalau tidak mau keluar dari tempat persembunyiannya, dia enggak akan dapat mangsa. Apa kijang kemudian tiba-tiba datang menyerahkan diri, ya. Kemudian silakan saya caplok. Apa kelinci liar tiba-tiba datang, ya, kemudian menyuguhkan dirinya, silakan saya santap. Wal ustu laula firaqul ardi maftarasat. Singa seandainya tidak mau keluar dari tempat persembunyiannya, dia tidak mendapatkan mangsa. Kelompok yang pertama, kelompok Qadariyah, yang mengatakan bahwa tidak ada takdir, segala sesuatu terjadi dengan sendirinya, atau Allah hanya tahu sesuatu ketika sudah terjadi, atau karena kelompok Qadariyah pun bermacam-macam, ya, mereka pecah juga. Atau mereka mengatakan alam semesta ini Allah yang mencipta, tapi manusia perbuatannya, manusia sendirilah yang mencipta. Ini semua adalah kelompok Qadariyah, menyimpang. Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah dialah yang mencipta kalian dan mencipta perbuatan kalian. Jadi zat-zat kita, tubuh kita Allah yang cipta, dan perbuatan kita, aktivitas kita pun dicipta oleh Allah. Kelompok yang kedua yang menyimpang adalah Al-Jabriyah, kelompok yang mengatakan bahwa manusia itu ibarat robot, ibarat pisau, ada yang menggerakkan, ya, tidak ada upaya untuk, ya, berbuat. Ini pun sesat. Terus yang benar yang seperti apa? Karena sebagian orang ada yang kata, oh, kamu ini inginnya benar sendiri, nyalah-nyalahkan kelompok lain. Kita katakan, kita enggak ingin benar sendiri. Kita ingin benar bareng-bareng. Ketika kami ajakkan untuk benar bareng-bareng, enggak mau, ya gimana lagi? Kita kepengen benar bareng enggak? Kamu menuduh kita, katanya kamu ini ingin menang sendiri. Kita ingin menang bareng-bareng. Namun ketika kita ajak kalian untuk menang bareng-bareng, enggak mau, ya gimana lagi? Jangan salahkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, yang baiknya dan buruknya, yang manisnya, yang pahitnya, amannya, mencekamnya, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Namun Allah juga memberikan kepada hamba, ya, adanya pintu untuk usaha, pintu untuk melakukan sebab-sebab kemaslahatan, sebab-sebab untuk kemudian terhindar dari kejelekan. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat, mengimani takdir Allah SWT akan memunculkan dalam jiwa seorang mukmin adanya i'timad, sikap bersandar yang penuh hanya kepada Allah SWT. Ketika seorang melakukan upaya, ya, dia tidak bersandar kepada usahanya. Dia menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dia tidak akan mengatakan, eh, kamu kalau minum obat ini pasti sembuh. Dia enggak akan ngomong seperti ini. Karena soal sembuh dan tidaknya Allah yang menentukan. Kita hanya usaha. Kita hanya apa? Usaha. Kemudian ketika seorang mengimani takdir, dia tidak akan membanggakan dirinya ketika dia mendapatkan sesuatu dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah lah yang menakdirkan itu semua. Ketika kita mendapat nikmat, ya, kita pun mengatakan ini sudah takdir dari Allah, sehingga orang tidak kemudian sombong, ya, bahwa ini adalah karena kehebatan saya, ini karena ya modal dari saya. Tidak. Yang ketiga, seorang yang mengimani takdir, dia akan tenteram jiwanya, tidak akan terbawa oleh situasi yang tidak mengenakkan, karena dia itu yakin dengan takdir Allah. Walaupun kalau situasi tidak mengenakkan tadi, orang terbawanya itu wajar, ya gak apa-apa. Sapinya disolong maling, dia sedih, wajar. Itu masih wajar kan? Tapi kalau disolong maling kemudian, ya dia merobek-robek baju, memukul-mukul muka, mencakar-cakar muka, ya, membanting-banting pintu, ini baru tidak wajar. Kesedihannya tidak wajar. Ya. Orang yang mengimani takdir Allah SWT, dia tidak akan terlarut dalam kesedihan terhadap apa yang lewat dari ya nikmat atau apa yang menimpanya dari ya, hal-hal yang tidak mengenakkan. Karena dia yakin karena segala sesuatu telah ada suratan takdir. Segala sesuatu sudah ada suratannya. Ya, sebelum masing-masing kita terlahir di dunia yang fana ini, apapun yang akan menimpa kita dari kebaikan dan kejelekan telah ada suratan takdirnya. Kita hanya melakoni kehidupan ini dengan ikhtiar usaha. Jalan kebaikan kita tempuh, jalan keselamatan kita lalui, jalan kejelekan kita hindari. Soal nanti kita sudah berusaha menempuh jalan kebaikan ternyata kepleset, ya kita tidak disalahkan karena kita sudah usaha. Ini diantara buah mengimani takdir. Orang yang beriman takdir, dia akan merasa ya tenang karena semua telah ditakdirkan oleh Allah. Dulu ada seorang bernama Urwah ibnu Zubair, salah seorang alim dari alimnya tabi'in, keponakan sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau berjalan ya dari Hijaz menuju Syam, di tengah jalan kakinya menginjak tulang. Dia anggap biasa, ternyata terjadi infeksi. Lambat dia memeriksakan ke tabib, ternyata dalam keadaan itu sudah membahayakan. Setelah dia memeriksakan, tabib memutuskan ini harus diamputasi. Dipotong kakinya, kalau tidak ya maka akan menjalar ke seluruh tubuh dan akan membahayakan nyawanya. Karena memang mau tidak mau harus dipotong, maka dia pun mengatakan, sudah, kalau memang kalian ingin memotong kaki saya, potonglah ketika saya sholat. Sesuai dengan permintaan ya pasien, para tabib pun sudah mempersiapkan minyak yang panas untuk meredamkan darah nanti ketika sudah dipotong. Dipotong ketika dalam sholat, tidak mengerang, tidak menjerit, tidak bergerak. Luar biasa khusyuknya. Nah kita kalau sholat kemudian ada nyamuk yang apa namanya gigit, sudah hilang konsentrasinya, ya kan? Ini dipotong kakinya, luar biasa kekhusyukannya. Selesai dari pemotongan tadi, Urwah pun mengatakan, ya Allah, jika memang kau ambil salah satu kaki saya, engkau masih sisakan kaki saya yang lain. Adem hatinya, tenang hatinya, gak kemurungsung. Ya, tidak kemudian hatinya terbawa ya, oleh kemudian ya, kesedihan yang berlarut. Tidak berapa lama anaknya terinjak oleh kuda meninggal. Ya Allah, ujian kok datang silih berganti. Ujian dan cobaan datang. Yang ini baru selesai, ada musibah berikutnya. Urwah bin Zubair mengatakan, ya Allah, jika aku ambil salah satu anak saya, engkau masih sisakan anak saya yang lain. Terhibur dengannya seperti itu. Karena orang yang larut dalam kesedihan, maka agar seorang bisa ya kurus tubuhnya, bahkan mungkin dia bisa meninggal. Padahal banyak orang dia sakit-sakitan karena memikirkan sesuatu yang dalam, nikmat yang terlewat. Seharusnya dia ketika usahanya lancar, dia akan dapat ini dan ini, namun ternyata gagal. Dia pun ya kemudian dibawa dalam perasaan yang dalam, kemudian dia sakit, repot dan merepotkan, habis biaya hanya untuk memikirkan sesuatu yang sudah lewat dan tidak akan mungkin kembali. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam melewati seorang wanita sedang menangis di sisi kuburan anaknya, Rasul mengatakan, ittaqillaha wasbiri. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan sabar. Jangan nangisi kayak gitu. Sedih boleh-boleh saja. Tidak nangisi. Nah, sebagian orang misalnya di kuburan anaknya itu terus kemudian sujud tangis terus di situ berjam-jam, enggak ngapain. Apa dengan itu anaknya mati jadi hidup lagi? Jangan melakukan sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Jangan sudah jatuh kemudian apa? Ketimpa tangga. Ini sudah musibah, jangan sampai kemudian kamu menambah dosa lagi. Ini sudah musibah. Ya bagaimana supaya kita itu mendapat pahala atas musibah ini? Ya sabar, menghibur diri. Rasul mengatakan, ittaqillaha wasbiri. Takwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita tadi karena kalut dalam kesedihannya mengatakan, ilaika ani, innaka lam tusabi musibati. Pergi kamu, kamu gak ngerasakan apa yang saya rasakan. Bukan Rasul tidak merasakan, Rasul mengingatkan dengan baik. Ya kalau Rasul menegurnya dengan kasar, Rasul menyampaikannya dengan baik. Ya kan? Karena orang ini kalut dalam kesedihan, sampai ngomong seperti itu. Rasul pun pergi. Lewat seorang sahabat mengatakan, kamu tidak tahu. Tadi siapa yang mengatakan kamu? Itu Rasulullah. Wanita tadi pun terkejut dan takut luar biasa. Ternyata Rasulullah. Cuman lari mengejar Nabi sampai rumahnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau tadi Anda yang apa? Dia mengatakan, masa orang sampai ngusir Rasul kan kayak apa kan? Ilaikani, pergi kamu. Kamu gak ngerasakan apa yang saya rasakan. Kan omongannya gak tepat. Ini Rasulullah yang dikatakan seperti itu. Rasul mengatakan, innama sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu adalah di saat seorang terbentur musibah, itulah sabar. Orang misalnya dia terkena musibah, terbentur, mendengar, ya, melihat, itulah sabar. Tapi kalau dia tahu kena musibah, ya misalnya mentoknya dicuri, ya, tanamannya habis, ya, dimakan oleh apa namanya, ya, hama. Dia marah-marah, ya, dia tidak sabar, nangis sebulan, kemudian mengatakan, dah sekarang saya baru sabar. Terlambatlah seperti itu. Ya, sebulan baru kamu sudah agak, sekarang gak nangis. Itu terlambat. Yang namanya sabar itu di saat seorang terbentur oleh musibah, di situ dia hatinya kuat. Itulah namanya sabar. Adapun kalau sudah berlalu sekian hari dalam keadaan dia itu berkeluh kesah, kemudian dia mengatakan sabar, ini sudah terlambat yang seperti ini. Ya, kalau orang terkena musibah, ingat-ingatlah musibah yang menimpa Nabi. Musibah yang luar biasa. Allah uji Nabi kita musibah yang luar biasa. Beliau lahir ayahnya sudah meninggal. Beliau berumur 6 tahun ibunya meninggal. Bayangkan yatim piatu. Diasuh oleh kakeknya umur 8 tahun, kakeknya meninggal. Orang dekat-dekatnya Nabi meninggal, kayak apa perasaannya? Kemudian setelah itu Nabi pun menikah dan punya anak. Istrinya Nabi Khadijah meninggal dalam keadaan Nabi masih hidup. Anak-anaknya Nabi yang laki-laki semuanya meninggal dalam keadaan Nabi masih hidup. Sudah seperti itu beliau dimusuhi oleh orang kafir Quraisy, disakiti, dihina, diteror. Orang kalau dia mendapat musibah, coba mengingat-ingat besarnya musibah yang menimpa Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi ingat besarnya pahala menyesuaikan dengan besarnya musibah. Kalau dia sabar. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala'i idza sabar. Sesungguhnya besarnya pahala mengikuti besarnya ujian bila dia bersabar. Seperti itu, ketika seorang dia diuji oleh Allah, maka dia bersabar mencontoh Nabi, mencontoh generasi awal umat ini yang saleh. Orang yang mengimani takdir Allah SWT, dia akan menjalani hidup tidak stres, tidak sepaneng, ya, tidak terlalu kemudian dia, ya, kalau targetnya tidak tersampai kemudian dia, ya, stres tidak. Dia hanya melakukan kehidupan sesuai dengan kemampuannya. Nikmat yang dia dapat dia syukuri, ya. Ketidaknyamanan dia pun sadari. Gak ada orang yang lebih damai hidupnya dari orang seperti ini. Raja dunia pun gak bisa merasakan seperti yang dirasakan orang yang mengimani takdir ini. Yang namanya kebahagiaan, Anda jangan nilai dengan materi. Yang namanya kebahagiaan tidaklah dipandang dengan pangkat dan kedudukan. Tapi kebahagiaan adalah apa yang ada pada hati seorang dari kebahagiaan. Itulah bahagia. Kata Imam Syafi'i, "Idza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kamu memiliki jiwa yang merasa puas dengan pemberian Allah, maka kamu dengan raja dunia levelnya sama. Kalau kamu ingin jadi raja seperti raja dunia, hendaklah kamu punya jiwa yang qanaah. Jiwa yang selalu bersyukur dengan pemberian Allah. Dan orang akan bersyukur dengan pemberian Allah dengan dia melakukan perbandingan. Melihat orang yang di bawah kita. Kalau kita sakit masih ada yang lebih parah dari kita. Kalau kita sakit gak bisa kerja, ada orang sakit gak bisa apa-apa. Makan disuapin, kencing disepokin. Kalau kita usaha, kemudian hasilnya sedikit, ada orang usaha gagal total. Bahkan menanggung utang yang banyak. Terhibur kita ini. Kalau kita kecerdasannya kurang, enggak kaya fulan kok cerdas sekali. Kok saya kalau dalam memahami enggak terlalu apa namanya, sempat paling sudah berusaha. Kita masih bersyukur masih ada orang ya hilang akalnya. Tertawa sendiri. Berjalan di jalan yang telanjang. Ngeromet. Ya, ngomong tidak karuan, ngigo dari orang-orang gila. Kita bersyukuri Allah, Allah masih memberikan akal sehat pada kita. Lihat orang di bawah kita, supaya kita mensyukuri nikmat Allah, tidak meremehkan pemberian dari Allah ini di antara sebab orang bersyukur. Masyarallah hibah rahimahullah. Ada kelompok yang mereka tidak percaya dengan takdir. Dan ini sudah ada di akhir-akhir zaman sahabat. Orang yang pertama kali mengatakan bahwa segala sesuatu ada dengan sendirinya tanpa ada yang mencipta adalah Ma'bad al-Juhani di kota Basrah. Di kota Basrah. Maka orang-orang dari Basrah atau orang yang peduli dengan keyakinan dan pemurnian agama, mereka datang umroh ke Mekah, ingin bertemu sahabat Nabi, ingin meminta pencerahan. Ini ada kelompok kok punya pemahaman kayak gini. Pemahaman an la qadar wa annal amru unuf. Tidak ada takdir. Sesuatu terjadi dengan sendirinya. Ini ada kelompok seperti itu kelompok Qadariyah. Ternyata mereka bertemu dengan sahabat Ibnu Umar dan menanyakan tentang kelompok ini. Ibnu Umar pun mengatakan, "Fa idza laqita haula'i kalau kalian atau kamu berjumpa dengan golongan orang-orang ini, golongan orang yang mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi dengan sendirinya, tidak ada takdir Allah, beritahu mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri saya. Tidak ada urusan saya dengan mereka. Demi zat yang Ibnu Umar bersumpah dengannya. Seandainya salah seorang dari mereka yang meyakini tidak ada takdir berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan diterima oleh Allah infaknya sampai mereka beriman dengan takdir. Jadi kalau ada orang tidak percaya dengan takdir, seperti apapun amal kebaikannya sia-sia. Tidak tanggung-tanggung saatnya berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, enggak ada manfaatnya, karena dia tidak beriman dengan pilar-pilar iman. Pilar iman yang enam salah satunya adalah mengimani takdir. Dan ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa kemudian tidak ada. Yaitu mengimani Allah, mengimani malaikat, mempercayai adanya kitab, mempercayai adanya para rasul, mempercayai adanya hari kiamat, mempercayai adanya takdir yang baik dan yang buruk. Satu pilar dari pilar iman ini tidak ada, runtuh sudah bangunan iman. Apapun amalan yang dia lakukan, sebesar apapun infak yang dia keluarkan, enggak ada gunanya, sia-sia. Karena pilar-pilar iman adalah satu kesatuan yang tidak mungkin bisa dipisah-pisahkan. Kemudian Ibnu Umar menyebutkan hadis dari Nabi terkait dengan mengimani takdir. Jadi mengimani takdir ini sesuatu yang harus. Segala sesuatu terjadi sudah ada ketentuannya. Walaupun kita ini tentu ada usaha. Takdir rahasia yang tersembunyi, yang kita akan tahu takdir kita kalau sudah terjadi takdir itu. Tidak boleh seorang berhujjah dengan takdir untuk melakukan maksiat ataupun untuk meninggalkan ketaatan. Seperti orang mengatakan, kalau Allah takdirkan saya orang yang baik, tidak perlu saya sholat, tidak perlu puasa. Ini tidak benar. Dulu ada seorang pencuri ditangkap di zaman Khalifah Umar. Dan barang yang dicuri itu barang yang tersimpan dan sudah senilai satu nisab, yaitu seukuran satu gram sedikit, satu gram emas lebih sedikit. Ya sekarang 800 ribu lah kurang lebih lah sekarang. Pencuri tadi ketika dipotong tangannya oleh Khalifah Umar, pencuri tadi berdalih, wahai Amirul Mukminin, tulung tangan saya jangan dipotong. Saya ini mencuri itu kan karena takdir Allah. Saya mencuri ini karena takdir Allah. Kata Umar, ya saya pun potong tangan kamu dengan takdir Allah pula. Hah? Jadi tidak boleh seorang berdalih dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Kalau seperti itu kacau dunia ini. Kamu mencuri, kamu membunuh, oh, ini sudah takdir Allah. Ya. Karena kalau dia itu disakiti oleh orang, apa kemudian mengatakan? Apa dia akan katakan? Ya, oh ini dah takdirnya dia itu ya membacok saya, apa gitu? Ini adalah takdirnya kalau ya mentok saya dicuri oleh dia. Kan tidak. Marah kan dia. Emosi dia. Gak terima kan dia. Namun giliran dia yang melakukan kemaksiatan, kok dia berdalih dengan takdir. Bagaimana menimbang sesuatu dengan dua timbangan yang berbeda. Sesuatu yang sama kok ya timbangannya berbeda. Ini bagaimana? Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita akan masuk pada poin yang keempat. Qala al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah, wa khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyyi Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar bin Khattab, thumma Utsman bin Affan, thumma Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa humul khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Dan sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Dan merekalah yang dinamakan al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Para khulafa yang melanjutkan kepemimpinan di tengah-tengah umat ini sepeninggal Nabi, orang-orang yang lurus dan mendapatkan bimbingan dari Allah. Ini adalah salah satu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa di tengah-tengah umat ini ada manusia-manusia pilihan, ada orang-orang yang memang Allah lebihkan di antara manusia lainnya. Memang seperti itulah Allah SWT menakdirkan. Allah SWT melebihkan sebagian tempat di atas lainnya, melebihkan Mekah, kota Mekah dibanding negeri-negeri lainnya, melebihkan Al-Quran di atas kitab-kitab yang lainnya, melebihkan Nabi Muhammad di atas nabi-nabi yang lainnya, dan melebihkan empat orang tadi yang disebutkan di atas ya manusia lainnya dari umat ini. Allah SWT mengatakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu Allah, dialah yang mencipta, dia pula yang memilih. Dia yang mencipta makhluknya, dia pula yang memilih. Empat sahabat ini adalah seniornya sahabat, orang-orang yang punya jasa besar terhadap Islam dan muslimin. Dan mereka memiliki kedekatan khusus dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Perjuangan dan pengorbanan mereka untuk Islam luar dalam. Harta, bahkan nyawa, raga semuanya untuk Islam. Mereka adalah senior-seniornya sahabat yang kita diperintahkan untuk mengikuti ya bimbingan mereka, mengikuti ya sunnah mereka. Ketika ini termasuk dari keyakinan Ahlussunnah. Berarti di sana ada kelompok yang berseberangan dengan Ahlussunnah. Jawabannya ada. Kelompok orang-orang Khawarij, mereka mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Ali, dan mengkafirkan sahabat. Tapi mereka memuliakan Abu Bakar dan Umar. Yang kontra dengan mereka adalah kelompok Syiah Rafidhah, yang mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, dan mengkafirkan banyak dari sahabat kecuali hanya beberapa orang, yaitu Ali, Hasan, Husain, Fatimah, ya, Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, Ibnu Mas'ud, hanya beberapa sahabat saja. Mereka-mereka telah menyimpang dari jalan Allah yang benar. Para sahabat Nabi, baik yang senior atau bukan senior, baik sahabat Nabi yang mereka masuk Islam sebelum penaklukan kota Makkah atau setelahnya, semua adalah orang-orang baik. Semuanya Allah jamin masuk dalam surga. Allah tahu bahwa Nabi Muhammad itu orang yang baik. Maka Allah pilihkan untuk beliau teman-teman yang baik pula, teman-teman yang ikut memperjuangkan agama, teman-teman yang ya mereka mengamalkan agama ini. Nabi itu orang yang baik, maka Allah pilihkan untuk nabinya teman-teman yang baik pula untuk menebarkan agama ini. Barakallahu fikum. Dan orang-orang yang baik pun bertingkat-tingkat. Empat orang yang disebutkan di sini adalah seniornya sahabat dan paling mulianya sahabat. Seperti itu. Dan mereka itu mendapatkan kedudukan yang mulia seperti ini tentu bukan berangkat dari angan-angan atau kekosongan. Namun perjuangan mereka ya terhadap Islam yang tidak bisa ditutup-tutupi. Pengorbanan bukan hanya dengan perasaan saja, bukan hanya dengan tetesan air mata saja, bahkan darah yang mengalir tubuh mereka. Nyawa pun siap mereka korbankan demi Islam. Ali misalnya, ketika malam hijrahnya Nabi. Dosa Nabi dikepung oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy yang ingin menghabisi nyawa Nabi. Dengan secara hitungan di atas kertas, Nabi tinggal nama. Habis. Dalam keadaan seperti itu, sahabat Ali bin Abi Thalib diminta oleh Nabi untuk tidur di tempat tidurnya. Kemudian nanti disuruh untuk mengembalikan titipan-titipan orang Quraisy kepada yang memilikinya. Karena dulu banyak orang yang nitipkan barang pada Nabi, sementara Nabi ingin hijrah dari Mekah ke Madinah. Bukan tanpa resiko menjadi pengganti orang yang sedang dicari. Ini sama saja artinya. Siap apa namanya dengan segala konsekuensi. Nyawa Ali pun siap untuk ya tidur di kamar Nabi. Para pemuda Quraisy yang kafir dengan penuh fanatik jahiliyah, tangan mereka pun haus darah. Tidak ada celah sekiranya Nabi keluar kecuali mereka ya siap untuk menebaskan pedangnya. Mereka punya makar, namun Allah punya ya rencana lain. Nabi keluar menembus ya kepungan para pemuda kafir Quraisy. Nabi mengambil segenggam debu ditaburkan pada wajah mereka seraya mengatakan, "Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun." Tidak ada seorang pun dari mereka yang melihat. Debu ditaburkan pada mereka, mereka pun terlelap dalam tidurnya. Nabi menembus, menerobos ya kepungan mereka tanpa ada seorang pun yang melihatnya. Karena pengepungan ini terjadi sepanjang malam. Mereka pun menanti dan menanti, kapan ini Muhammad keluar dari rumah, kok enggak keluar-keluar. Ketika fajar telah menyingsing, malam telah pergi dan pagi sudah mulai terang, tapi tidak ada tanda-tanda kalau Muhammad keluar dari rumah. Mereka pun tidak sabar. Congkelnya itu apa namanya pintu. Dan betapa terkejutnya, ternyata Muhammad telah lolos. Ali yang jadi pelampiasan ya, diancamnya di mana, mana Muhammad. Ali saya tidak tahu. Ditamparnya, dipukulinya. Ali pun sangat, saya tidak tahu. Saya disuruh dia tinggal di sini, membalikkan apa namanya titipan-titipan. Luar biasa. Seorang pemuda seperti Ali ya, siap berkorban demi agamanya. Dengan pengorbanan yang benar tentunya, tidak salah jalan. Jadi para sahabat Nabi, mereka bertingkat-tingkat sisi keutamaannya. Al-Khulafa Ar-Rasyidun, empat para Khulafa Ar-Rasyidun yang masa kepemimpinan mereka 30 tahun adalah paling bagusnya sahabat, sesepuhnya sahabat, seniornya sahabat, diakui oleh semua orang kecuali orang-orang yang Allah butakan mata hatinya dan jauhkan dari as-siratal mustaqim, seperti orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah Rafidhah. Nah iya, orang-orang Syiah Rafidhah ini mereka punya doa khusus untuk melaknat Abu Bakar dan Umar. Padahal orang ya, kalau ada orang punya jasa besar pada kamu, maka kamu pun malu kemudian kalau enggak membalas kebaikannya kan. Apa tidak lebih malu lagi kalau kamu membalas kebaikan orang yang sudah berbuat baik banyak kepada kamu dengan kamu berbuat jelek kepadanya? Kayak apa malunya kamu? Lah orang-orang Syiah Rafidhah kayak gitu. Para sahabat Nabi yang memperjuangkan Islam ini dengan segala yang mereka miliki, ternyata seolah-olah mereka enggak punya ya jasa apapun. Hilang lenyap oleh ambisi ya yang dihembus-hembuskan oleh orang-orang Majusi. Abu Bakar dan Umar adalah orang terbaik setelah umat ini. Keduanya adalah pimpinan para orang tua di sorga. Sedang pimpinan para pemuda di sorga adalah Al-Hasan wal-Husain. Dan pimpinan orang-orang tua di sorga adalah Abu Bakrin Umar. Ini selain para nabi yang lebar nabi, Ya, Abu Bakar Umar tidak memimpin mereka. Jadi yang selain para nabi dan para rasul, ya kan? Dari penghuni surga, dari orang-orang yang sepuh, orang-orang yang tua, Abu Bakar dan Umar lah pimpinannya. Dari penghuni surga, dari kalangan kaum muda, ya, selain para nabi dan para rasul, pemimpinnya adalah Al Hasan wal Husain, putra Ali ibn Abi Thalib. Pimpinan wanita al jannah adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam memerintahkan kita untuk mendudukkan orang pada kedudukannya, menempatkan orang pada tempat yang sewajarnya. Mereka adalah orang-orang yang baik. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang Allah pilih untuk mengamalkan agama ini, memperjuangkan agama ini. Maka kita dudukkan mereka pada kedudukan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah abadikan doa kaum mukminin. Bagaimana orang yang beriman, lisan-lisan mereka itu penuh dengan doa kebaikan untuk para pendahulunya. Hati-hati mereka dipenuhi dengan kecintaan kepada para senior-seniornya yang telah mendahului dalam beriman. Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dalam beriman, dan janganlah Engkau, ya Allah, jadikan pada hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang penyantun lagi Maha penyayang. Lihat orang-orang yang datang setelah Muhajirin An-Nasar, lisan-lisan mereka penuh doa kebaikan, hati-hati mereka dipenuhi dengan kecintaan seperti ini. Islam mengajari kita untuk memuliakan orang yang mulia, mendudukkan orang pada kedudukannya. Orang yang punya jasa, orang yang punya kebaikan untuk Islam ini, kita muliakan, kita hormati, kita dudukkan mereka pada kedudukannya. Anzilun nasa manazilahum. Posisikan orang pada ya posisinya masing-masing. Dudukkan orang pada ya kedudukannya masing-masing. Disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kunna natahaddatsu ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna khayra hadhihi al-umma ba'da nabiha Abu Bakr wa Umar wa Utsman. Wa yablughu dhalika an-nabi alaihi salatu wassalam fala yungkiruhu alaina. Kata sahabat Abdullah bin Umar, dahulu kami membicarakan di masa Rasulullah bahwa sebaik-baik orang di tengah-tengah umat ini setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Selentingan kayak gini sampai di telinga Nabi. Ucapan kayak gini sampai di telinga Nabi, dan Nabi tidak melarangnya, tidak mengingkarinya. Bukti bahwa ini ucapan yang benar. Karena kalau itu ucapan yang keliru, ya statement yang salah, Nabi enggak akan mungkin membiarkan, akan menegur. Tapi ketika Nabi dengar kemudian Nabi biarkan, bahwa itu memang benar. Orang yang terbaik di tengah-tengah umat Islam ini setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kalau ingin tahu kenapa mereka seperti itu, silakan Anda dalami biografi mereka. Satu persatu Anda akan dapatkan, ya sungguh mereka orang-orang yang luar biasa. Ucapannya menjadi panutan, perbuatannya menjadi teladan, sikap-sikapnya yang menyejukkan, ya tangan mereka ringan untuk membantu, harta mereka pun mereka keluarkan demi kebaikan. Tidak ada dari lini kehidupan mereka, tidak ada dari sisi kehidupan mereka kecuali menarik untuk kita jadikan sebagai teladan. Dan ini semua akan Anda tahu ketika Anda mendalami sejarah mereka. Mungkin pada kesempatan kita akan sebutkan sedikit saja sejarah mereka secara singkat, sehingga kita tahu ya seperti apa kedudukan mereka. Abu Bakar misalnya. Abu Bakar, jarang dari kita yang tahu siapa namanya Abu Bakar ini. Abu Bakar itu namanya adalah Abdullah Ibnu Utsman At-Taimi. Jadi nama beliau adalah Abdullah, ayahnya dia adalah Utsman. Utsman itu Abu Quhafah, kemudian At-Taimi Al-Qurasyi. Dari keluarga bangsawan memang. Dan memang Islam ini memuliakan orang. Orang yang dia berasal dari keluarga yang mulia dengan masuk Islam semakin mulia. Orang yang berangkat dari keluarga biasa saja dengan masuk Islam dia akan terangkat harkat dan martabatnya, terlebih seorang yang berangkat dari keluarga yang terpandang. Kemuliaan yang dia sandang dengan masuk Islam semakin sempurna ya keutamaannya. Dia adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar ini luar biasa pengorbanannya untuk Islam. Beliau menginfakkan hartanya untuk kebaikan. Banyak dahulu para budak-budak sahaya yang Allah buka mata hatinya menerima agama ini, namun karena status mereka budak, mereka itu disiksa oleh tuannya yang kafir. Mereka itu terancam. Abu Bakar pun membeli budak-budak ini dengan hartanya, kemudian dimerdekakan agar mereka ya lepas dari diperbudak oleh orang-orang kafir. Apa yang Nabi butuhkan dari dakwah, membutuhkan dana, Abu Bakar siap untuk apa? Membantunya. Ketika hari hijrahnya Nabi, yang ini tentu butuh biaya, perbekalan, kendaraan, dan menyewa ya orang untuk menunjuk jalan, Abu Bakar siap untuk apa namanya? Yang mencukupinya. Inilah harta yang diberkahi. Apa artinya orang kaya kalau kekayaannya tidak digunakan untuk kebaikan? Apa artinya seorang itu banyak duitnya kemudian enggak ada ya dari hartanya ya untuk sesuatu yang menjadi nostalgia yang terindah nanti di yaumul kiamat? Membantu dakwah, membantu kebaikan, mendukung ya kebaikan. Sehingga hartanya ya akan membantu dia di yaumul kiamat. Karena harta yang kita miliki akan ada dua pertanyaan nanti di yaumul kiamat. Kaki hamba tidak akan bergeser dari sisi Allah sampai ditanya tentang empat hal. Tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Masa mudanya untuk apa dia pergunakan. Hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Tentang ilmunya seberapa yang sudah diamalkan. Abu Bakar tidaklah hartanya ya kecuali untuk kebaikan. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma nafa'ani malun, ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Atau kama qala alaihi salatu wasallam, "Tidak ada harta yang lebih manfaat bagi saya lebih dari manfaatnya harta Abu Bakar." Ya. Memberi, membela Nabi, mendanai dakwah Nabi di saat sulit, di saat sempit, di saat banyak orang memusuhi, ini bukan perkara yang mudah. Namun Abu Bakar dengan sepenuh ketulusan ya siap untuk ya membela Nabi dengan segala yang dia miliki. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Allahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.